Rasanya aku pengen kenalan, kenalan neng lesehan. Wong enggak deh nganggo klambi apa. Yen ora kleru aku nasib ketemu. Rakyat nanti kok kowe bareng rong kancamu. Si si laku ombe nane es jus melon karo susu. Saiki aku ombe rasano. Apa jarang karo wong kerto sono. Jadene koyo Arjuna. Esemane koyo raten Gatotkaca. Buat Kak Mas Negro yang punya Indonesia. Buat bro-bronya teman kita ya. Masih ingat kamu? Terus. Dari. Jangan lupa like, share, dan subscribe.